seger manis pahit, seger manis pahit 10 sen harga satu botol. Rame-rame minum sampai mabuk tralala, mabuk tralala, mabuk tralala. Rame-rame minum sampai mabuk tralala, mabuk tralala. Seger manis pahit, seger manis pahit 10 sen harga satu botol. Rame-rame minum sampai mabuk tralala, mabuk tralala, mabuk tralala. Rame-rame minum sampai mabuk tralala, mabuk tralala. Bidadari dari Ambon, nona tuang manis.